bagi orang yang terkumpul padanya takwa dan iman. Takwa dan iman. Fabil takwa tadruku al-umur al-muharramah. Dengan takwa kau meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan di dunia. Nah, min kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar, wasawa'iha, dan dosa-dosa kecil, itu kan karena dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjalani perintahnya. Wa bil iman at-tam, dengan iman yang sempurna, yahsuru tasdiqal qalbi, dia akan memperoleh dan mendapati kebenaran dalam kalbu dia, bina amal Allah bihi tasdiq, begitu. Nah, bihi wa tarahu a'mal a'mal qulub wa a'mal jawarih min al-wajibat wal mustahabbat. Nah, dengan iman ini maka dia timbul dalam kalbunya dia keyakinan yang mendalam terhadap apa saja yang Allah perintahkan untuk membenarkan. So, ini ucapan yang sederhana tapi sangat luas. Ketika Allah memerintahkan pada hambanya untuk beriman kepada hal yang gaib, langsung beriman kepada hal yang gaib. Ketika ini ada aplikasinya, ketika seorang diperintah oleh Allah untuk meyakini bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tahu dia dan ada prakteknya, tidak lanjutnya. Nah, kalau dia meyakini, ini hanya dua contoh dulu. Kalau dia meyakini bahwa nah, surga itu ada, neraka itu ada, itu kan yang gaib. Ya. Siksaan itu ada di neraka, siksa kubur itu ada, itu kan yang gaib. Demikian pula balasan kenikmatan Allah yang berikan di surga adalah berbagai macam bentuk nikmat yang Allah sediakan bagi orang yang masuk surga yang taat kepada Allah tertangkap terkadang dalam kalbu dia, maka muncullah ketakwaan kepada Allah. Iya, ini maksud para Allah, ini larangan, tinggalkan. Iya, ini haram, ini demikian, tinggalkan. Iya, ini wajib dijalani, ini sunnah, ini demikian, jalani. Itu tidak mengingkari kebenaran mereka mengingkari. Nah, adanya perkara-perkara yang gaib dan tidak ya, menjamah turut campur. Kalau bahasa yang lebih analogi, melancari Allah, ikut-ikut aku tahu yang gaib. Nah, Allah sadari tidak demikian. Kenapa? Karena sifat seorang mukmin yang sebenarnya adalah perkara yang gaib, mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tunduk dan percaya. Iman dapat dekat. Begitu. Demikian pula masalah rezeki. Tidak yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dia ini sebenar-benar yakin dalam kalbunya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka perkebunan seperti iya seperti alhamdulillah. Nah, hitung-hitungan cara kejawen tidak laku. Nah, demikian pula kata Allah, apa ujar obat dan lainnya, dia jalan. Nah, jimat-jimat tidak akan yang bergelantungan di toko-toko dia untuk mengelirisi. Sudah pokoknya dia yakin, togel tidak jalan. Judi mati. Nah, ini hikmahnya gitu loh. Berarti apa? Ya sudah. Faidah puja itu bina sholat. Fantasiru fil arzi. Wabtagunun hazulillah. Kalau selesai sholat kalian, ayo bertebar ke muka bumi. Cari karunia dari Allah. Nikmat. Nah, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam tempat istirahat kalian, tidur istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang tempat cari penghidupan. Ayat. Lakukan yang demikian. Nah, wa idza yalzama wa idza nujiya min salat Jumat fas'al ila dzikrillah wa dzaru. Baik. Enak. Wahai orang-orang, ketika dipanggil azan untuk sholat Jumat, cepat melakukan sholat Jumat. Wadarum baik tinggal jual beli. Jual beli begini, lakukan yang demikian. Ini mat juga hidupnya tenang. Nah, kalau bahasa ringannya kita, nah kita yang ngendalikan dunia, jangan sampai dunia ngendalikan kita. Bukan maaf kemudian makna mengatur segala Allah lah. Artinya jangan sampai kita larut dengan dunia ini yang kita atur gitu loh. Nah, yang kali ini kan kerja iya yuk. Tapi sampai kalau gampang tuh ayat indah. Kita lihat kata bung dia. Kenapa dia yakin dan khawatir? Kalau ini teruskan nanti ada timbul berikutnya. Udah kata pemilihan kemarin. Istighfar satu rukun jamaah bahwa gak ada akaran istighfar mari mengobat kepada Allah. Apa tahu dia akan hidup besoknya? Apa tahu rezeki yang dia dapatkan itu dia barokah tahu tak dia? Ya. Saya tak tahu. Nah, tahu tak? Loh, pulang sudah membawa pilihan. Nah, rumah jalan kokoran, anak ketabrak ini, boleh ke begini, jadi rumah juga. Wah, asur bangkit semua. Aktif, kurang sembilan. 5 miliar hilang kabe. Sampai. Siapa yang tahu? Kenapa? Khawatir karena dia nak untuk bilang menjalik, menyatakan gak sholat-sholatan, gak jemaah-jemaahan. Ini. Nah, kan ada orang yang menyatakan yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekitar tahun 97 dan 80 kepada sholat ikhwan salam insyaallah. Nah, dan sudah ada yang ngomong dia, kata dia, nah tidak mungkin gara-gara ikut jenggot masuk neraka, tidak mungkin. Apa dengan cuma hidup bisa masuk neraka? Gak mungkin kata dia. Ya. Nah, kalau masalah mengukurnya, tapi menghinanya dan menolak sunnah ini, bisa. Bisa. Dan itu bagian dari nawa sudut Islam, pembatal keislaman seorang. Istihza menghina sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Satu tongkok, rezeki yang tongkok. Nah, ikhwati di din, a'adzana lakum Allah, berjalan gitu loh. Berjalan, enak. Malam, nahas apa? Ligar. Ya, nahas. Setelah-setelah, kerja nikmat kan? Bapak, iya, karena pernah ada berita ya ini kita mencoba ke atas untuk mencari nafkah karena Allah berkata demikian terus itu kalau demikian Allah demikian selesai dapat 10 ribu dan kasih izinnya nih alhamdulillah sehari ini kerja Alhamdulillah tidak meninggalkan berjamaah ini, kata pun itu. Istrinya bilang, jazakallah khair. Besok kerja lagi, 6,000. Istrinya bilang, jazakallah khair. Besok lagi dapat 9,000. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terus, besok ketiga dapat 20,000. Jazakallah khair. Besoknya dapat 1,000. Jazakallah khair. Nikmat. Saya itu bukan mas, tak saya ini. Saya ini mungkin yang ada sesuatu lagi. Uya kalau lagi. Kalau saya belum berjaga. Itu. Kok dia? Iya, itu. Tapi, apa tapi? Itu prinsip. Prinsip apa? Kerja pantas untuk abdi. Kalau sampai dia akan beli kia tidur, cok. Pembaca terus, tim. Mas Bang, tim. Antum yang diem. Masa harus anak yang kerja, mah. Siapa ini? Laporkan. Laporkan. Kepada siapa? Kepada siapa saja? Ya, bawa dia sama. Oh, sama anak bahaya. Nah. Kepada ustaz, bisa langsung, mah. Sini dulu. Apa hari selesai bagi dia? Kafa bil mar'i ithman an yudhi'a amman yaqut cukup. Orang itu dianggap berdosa jika menyia-nyiakan yang kita buat dia dosa. Mau untuk mendikan. Anjir. Di khairi jin ta'adzu wa azamullah. Nah, jadi seperti itu. Dilanjutkan dengan amalan jawarih. Dipraktekkan dari itu semua. Keyakinan yang tertancap dalam kalbu itu. Nah, akan segala perkara-perkara yang wajib diyakini. Nah, yang Allah wajibkan. Lalu perintahkan semuanya. Dipraktekkan. Demikian pula keyakinan akan kemuliaan dan kebaikan yang Allah jadikan kepada mereka yang takwa kepada Allah. Ke dalam kalbu yang lain dalam. Praktekkan. Nikmat. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum. Nah, wa qala ta'ala, fa'atahu Allah talabat dunia wa husna talabil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka balasan baik di dunia dan balasan akhirat yang lebih baik. Di surat Al-Imran ayat berapa? 1:48. Wassalamualaikum. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, beramal saleh, itu tidak mungkin menyia-nyiakan baik dunia maupun di akhiratnya. Fa'atahumullahu sawabat dunia min nasri wal rukri wal ghanima. Nah, Allah berikan kepada mereka pahala dunia, ganjar di dunia, pertolongan. Jadi nilai kecil, pertolongan itu besar nilainya. Pertolongan dalam peperangan. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka perang jihad fi sabilillah li'lan kalimatillah untuk menjunjung kalimat Allah subhanahu wa ta'ala wa dhukur dan memperoleh berbagai macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan mendapat ini

kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada dia untuk menjihati musuh-musuh Allah. Menjihati kufar, musyrikin, jihad fisabilillah dan perang yang dikomandangkan oleh khalifah atau amin, itu jihad. Nah, menjihati ahlul bidah, hisbiyun dan yang ini saya dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perkiraan. Bukan dengan akal semata. Dengan ilmu. Kalau dengan perasaan atau akal semata, rusak. Rusak. Nah, saya terjadi sudah. Mereka yang menggunakan perasaan karena hal, yang menggunakan akal belaka karena dirinya karena hal, hancur. Malah mencoreng nama Islam. Mencari nama Islam. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'adakumullah, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu la nudawwi annahum fid dunya hasanatan wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah, ayat ini luar biasa. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah dizalimi, lalu bawi annahum fid dunya hasanah, janji Allah kepada mereka yang berhijrah karena Allah setelah dizalimi oleh musuh-musuh Allah, hijrah karena Allah, maka kata Allah, aku akan tempatkan mereka di dunia yang baik, aku akan persiapkan, aku akan sediakan kata Allah di dunia kebaikan. Wala ajrul akhirati akbar. Tentunya pahala kebaikan dan ganjaran akhirat jauh lebih besar yang aku sediakan buat mereka kata Allah. Dunia sudah diberi kebaikan, di akhirat jauh lebih besar lagi. Lautan ya'lamu, kalau mereka mengetahui. Wahai, siapa mereka ini? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah, ini dua akhlak yang sangat mulia dan sangat terpuji. Nah, yaitu orang-orang yang sabar kepada mereka dan bertawakal. Dua kalimat ini sabar dan tawakal. Nah, untuk ingat bagaimana kisahnya Ukas bin Mikhtam radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan dalam potongan hadis bahwa mereka ini berapa 70,000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, wa amar bihi yatawakkal. Masyaallah. Masyaallah. Kan. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang yurdul jannah diri azab neraka? Mereka yang tidak apa? Yang tidak apa? Hah? Mereka adalah yang terpun. Mereka yang tidak minta dirupiah. Wala? Hah? Tidak berbuat tatayur. Ya. Meramal kesyirikan. Mengambil itu kesyirikan dan yang semisalnya. Tatayur. Waktu ini kalau hari Kamis pahit dan kerja, karena pahit-pahit tidak meski baik karena itu. Nah, orang-orang yang demikian. Kalau pas buruk, kalau belok kiri, bagus dia harus jalan kerja itu. Lah kalau sebulan, kalau pas buruk terus, belok kiri terus. Jadi apa? Kok buruknya ditalakan? Diutalakan buruknya, alih yang ditalakan buruk ditalakan. Kau bilang kembali. Walayah talun dan tidak mengubati cara dengan sepakai. Walarubihi kita wakil. Penting kalau kan mungkin. Makanya kita sedang soal. Rasulullah langsung mengatakan, ya Rasulullah, utuli an yajalan minhum. Ya Rasulullah berkata itu agar termasuk mereka. Anta minhum. Ya. Kamu termasuk mereka yang masuk surga karena itu dan apa itu. Masuk di diri dulu. Dan terus itu nanti ada orang punya pesantren. Luas sahaja banyak. Ya kan itu balik. Lele mua. Enak ya. Nah. Surga itu mungkin dia itu. Lumbang itu, lumbang itu, lumbang. Kolam. Ikhwan itu di ah, itu berpikir ya, bagaimana maksudnya? Ayat ini. Surat apa itu? Hah? Nah, ada empat soal. Yang perlu kita lagi fadil mukminin lalu mengatakan ini penting. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kondisi orang-orang mukmin yang tangguh ketika diuji oleh Allah. Alladzina hajaru fillah, yang mereka hijrah kepada Allah. Naam, fi sabili di dalam Allah. Ibtigha'a mardhatihi, dalam rangka betul-betul mencari ridha Allah. Min ba'di ma zulimu. Kan? Sekarang mereka dizalimi bil adhiya wal mihnah min qaumihim. Naam. Yaitu dengan berbagai macam bentuk gangguan, lisan, berbagai macam bentuk ujian yang diberikan dari kaum mereka. Nah, yang mereka membuat melanggarkan fitnah. Tujuannya apa? Agar kembali pada kufur dan syirik. Takut dia tidak akan kufur, tidak akan syirik. Tetap tauhid, iman jalan. Dalam kata mereka meninggalkan negeri-negerinya, tempat tinggalnya ditinggalkan semua. Ya kan? Nah. Dan pindah, hijrah dalam rangka mentaati Allah SWT. Anak mau tanya sekarang kepada kamu semua. Ya. Yeah. Bukan sebagai perumpamaan ini saat perbandingan, bukan. Dia tidak pernah paham. Ana sering mendengar langsung dari pelaku. Karena ya, ya kita datangi pelaku ini dan kita kunjungi memberi nasihat dan yang lainnya. Kasus ini mungkin sekitar barangkali sekitar 10 tahunan yang lalu atau 11 tahun. Anak-anak dan masih banyak kasus yang lain ya. Dua suami istri sudah sepuh. Sudah sepuh. Sepuh sekali. Nah, kita mendengar sakit gitu. Maka anak dengan beberapa syabab, ikhwah, mendatanginya. Nah, dia dan rajin dia. Akuan datang ke masjid bawa kateter. Pokoknya bisa berjalan dia, bawa. Berkali nanti lihat kita, mana orang ini? Sakit, sakit. Kita datang. Jadi kita abaikan intinya setelah kluster dan yang lain. Kenapa tidak tinggal sama anaknya? Iya, Pak. Saya lebih suka di rumah ini. Alhamdulillah. Dan itu juga istri saya juga demikian. Lebih suka di rumah ini. Mohon maaf, Pak, mengkanya dan tersinggung. Tidak, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Apa anak-anak bapak tidak tegur sama bapak? Ini anak bapaknya terakhir. Apakah putra putri bapak tidak baik sama bapak? Enggak baik. Enggak baik, bilang tak katani itu loh. Nah, enggak baik, masya Allah, masya baik. Saya diminta untuk tidak itu kan saya usah dan berkali-kali. Dan tidak jauh kan? Mungkin sekitar 3-4 kiloan. Tapi kan kalau ada apa-apa kan bahaya gitu loh. Nah, sepus-mosus kok. Sudah dicoba. Sudah dicoba, Ustaz. Ini saya itu. Saya ikut anak di situ. Saya pernah ikut minta pulang ke sini. Coba lagi, 3-2 semua, kita pulang ke sini. Loh, diperlakukan apa teman-teman? Loh, enggak. Anak saya buaik, mantu saya buaik. Enak di sini. Di rumah ini. Rumah apa, buku? Anak kaya-kaya. Yang anak tahu, beberapa kaya. Selamat di rumah sini. Itu enggak mau, Ustaz. Minta tinggal di sini. Loh, kok ini sakit? Dua-dua sakit nih? Iya, Ustaz. Tidak apa-apa. Kedua-dua sakit. Dia yang sakit, ibu sakit. Tidak apa-apa semua. Ibu minta di sini. Dan saya ya enggak mungkin meninggalkan ibu, Ustaz. Dia duduk sama-sama. Istrinya maksudnya. Anak kan belum pernah jadi orang tua seperti dia, gitu. Iya. Apa ya? Coba membayangkan. Rumah yang seperti itu dan anak di memfasilitasi bukan anu dan baik masih memilih rumahnya dia yang kayak gitu. Cek dengan para sahabat dan di Mekah ditinggalkan bukan sekedar rumahnya dia, lingkungan dan keluarga dia. Tapi perintah Allah tunduk, sudah dijelaskan tunduk. Nah, dan bukan dia lagi, bukan anak membantu, bukan. Ya kan? Sekedar tahu saja. Artinya, orang itu sudah kecenderungan senang di rumahnya dia tinggal. Bahkan ini akuan, kita langsung ketemu orang lain ini. Dia ketika tidur. Tidur di tempat lain, gelap. Bingung. Ih, kata orang kan, ih, soalnya ikan dangin aja tuh. Insyaallah, soalnya, jelas. Aam, ya kita pun juga belum paham ketika pun sudah yang kalau usia tua seperti itu, apakah juga seperti dia? Wah. Kalau anaknya nggak baik, kalau dia menjadi atau nyampunya bengit itu lain ber. Bukan boleh, bukan. Lain, Pak. Ya wajar, orang aneh kaya ngono, pantun kaya ngono. Gak keren juga, ya wajar. Tapi yang dikutek ini, anak ini. Dikutek, sampai dikutiknya. Nah. Jadi, mantun itu bener, kutik di sana. Kalau sampai kayak gitu ya, nah, mau jadi misalnya. Ini, ya. Wah, mau ngomong. Wah, itu saat. Wah, itu bisa masuk. Wah, nanti. Wah, itu. Sekarang, sepuluh ekor. Untuk wajah asal ini, sebenarnya tak hebat. Sepuluh sekali. Sekejalan, kemasin. Anda bayangkan kalau enggak baik orang anaknya, masya Allah durhakanya, durhaka kayak apa durhakanya? Itu loh. Kalau sahabat enggak baik. Tapi apa dia pengakuan lain buat sekali. Dan ini kalau benar. Pergeseran yang demikian ini sering kita dengar ya. Bagi kita orang yang dilapori ya, yang dikasih tahu. Ini sebagian dari sekian rentetan kisah-kisah yang nyata. Ikhwati bidin, a'azallahu a'azallahu. Nah, setelah mereka dibolehkan tadi itu, kenapa mereka dijuruh itu semuanya? Karena li'ajri to'ati rahman, karena ingin taat kepada Al-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah sebut, Allah beri kepada mereka fadha'allahum kawabain, dua ganjar, dua pahala yang diberikan. Sawabat ajram di dunia minar rizki al-wajib wal'ayh hani alladhi ra'uhu ayanan ba'dama hajaru wa'kafaru ala a'da'ihim wa'kafaru al-budan. Naam wa'lamu minha al-ghanaim al-azima fatahilu ma'atallahu fi dunia hasanah. Naam Allah berikan kepada mereka balasannya dua pahala, dua ganjaran. Ganjaran atau pahala yang disegerakan di dunia, rezeki yang luas. Ini wal ihsani. Ini juga sama-sama hal ini. Kehidupan yang tenteram. Ya. Enggak sumpah di dunia ini. Ya. Nah, yang ini semua dirasakan nyata dan terlihat nyata setelah mereka hijrah dan ditolong oleh Allah dari musuh-musuh mereka dan terbukanya lah negeri-negeri. Nah, Islam masuk semuanya dan memperoleh ghanimah yang besar. Itu Allah berikan kepada mereka di dunia semua itu. Nah, dua saja yang cukup. Dalam waktu cukup, demi Allah, rezeki yang luas sama kehidupan yang tenteram itu sudah luar biasa ya Tuhan. Sudah akan Allah. Berapa banyak orang yang miliarder gak tenang hidupnya. Telepon 5 teleponnya. 1, 4 kadang yang kita tempuh, 4 kadang yang kita tempuh, Pak Anwano. 1, Pak ini kondisi ya Pak Anwano. Pak ini begini. Ini harus berhubungan kita lah. Soalnya ini nilai-nilai yang Pak Kamerun untuk pengawalan. Pengawalan sekian. Begini. Terus ini begini Pak. Itu apa? Pernya banyak meletus. Ya Pak ini. Apa? Masa Bapak apa? Ini Bapak begini. Pak ini anu. Nah, azan maghrib. Nah, ini Pak. Pas azan ribut semua. Kalau dia ngerti, iya. Tapi azan, antum ribut sendiri, aku tak boleh lagi. Apa yang demikian dia ya. Sama begitulah. Karena hidupnya diperkumpul oleh dunia itu loh. Kan iya. Hari ini jam sekian, kajian hari ini, program hari ini, begini hari ini, begini jam sekian, begini jam sekian, begini. Jam sekian terus banyak, jam sekian. Nah, sebelum hari yang dicuri. Yang dirampoki, dicuri. Ya, tambah. Nah, kata kamu baik, sutup. Hingga tentera hidupnya. Insya Allah. Kan nikmat. Nah, kalau itu, Insya Allah. Itu semua Allah berikan di dunia. Walajul akhirati akbar. Namun, pahala ganjarannya Allah berikan di akhirat itu lebih besar. Allah diwadahu Allah. Alamusani Rasulihi khair. Yang mana Allah janjikan kepada mereka melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam khair. wa akbar ajr min ajr dunia, lebih baik dan besar daripada ganjaran di dunia yang diberikan. Nah, begitu. Itu yang Allah sebutkan biarkan Allah dina aman wahajaru fihi abadan inna Allah indahu ajrun azim. Laukanu ya'lamun, kalau mereka memahaminya. Laukan lahum ilmun wa yakinun bima indallah minal ajri wa sawab. Kalau sebenarnya mereka memiliki ilmu dan keyakinan dari apa yang ada di sisi Allah, pahala dan ganjaran yang besar bagi siapa? Liman amana bihi wa hajara fi sabilihi, bagi orang beriman kepada Allah, hijrah di jalan Allah. Lam yataqallaf an dzalika ahad, yang dia tidak mengingkari, ya, tidak meninggalkan hijrah tersebut. Tidak membantah. Ikhwat itu Alhamdulillah. Dari kebun masih banyak. Nah, seperti Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Masyaallah. Kata Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa atainahu ajrahu, kami berikan Nabi Ibrahim alaihissalam ajrahu, ganjaran di dunia. Wa lahu wa innahu, sesungguhnya dia dan Nabi Muhammad SAW fil akhirati lamin sholihin, di akhirat kelak termasuk orang-orang yang soleh. Insyaallah itu akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.